Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin alaihi afdol salatu wassalam. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pada hari ini atau di kesempatan hari ini kita akan mencoba memulai kajian kitab yang rutin kita baca di hari-hari sebelum datangnya wabah, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji bisa berlanjut. Adapun pengajian tematik, kita akan sampaikan dengan tentunya melihat waktu dan keadaan. Tetapi yang menjadi kajian utama kita dalam hari-hari ini dan kedepannya insya Allah adalah kita kembali kepada kajian kitab kita. Dan kalau saya tidak salah, di hari ini adalah pekan yang kedua. Kita insyaallah ta'ala akan membaca kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-harinya. Qala rahimahullah, yakni al-imam al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail, Abu Abdullah al-imam al-Bukhari. Babu idha nasohal abdu li sayyidihi. Bab, ketika seorang budak menasehati tuannya. Ataupun secara umum sebagaimana yang sering kita katakan dalam kajian kitab kita ini sebelumnya, dalam bab-bab ini, dalam pembahasan pembantu, budak, dan mereka pekerja yang kita pekerjakan. Ketika budak ataupun pembantu ataupun pekerja menasihati tuannya, pimpinannya, atau siapa yang mempekerjakannya. Qala rahimahullah an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innal abda idza nasaha, innal abda idza nasaha li sayyidihi, idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Seorang budak apabila dia menasihati tuannya, menasihati tuannya, atau pembantu apabila menasihati majikannya, ataupun pekerja apabila menasihati, tentunya pimpinannya, wa ahsana ibadata rabbihi wa ahsana ibadati rabbihi, dan dia memperbaiki peribadatannya kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, dia memberikan nasihat kepada Tuannya, dan juga dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah, maka bagi dia dua pahala, falahu ajruhu marratain. Saudaraku sekalian seiman yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya sebagaimana secara umum nasihat itu diperuntukkan kepada semua hamba-hamba Allah, baik itu yang memimpin ataupun yang dipimpin, atau baik yang dipimpin maupun yang memimpin. Karena nasihat itu adalah fondasi agama. Dengan nasihat menasihati, dengan beramar ma'ruf, bernahi mungkar, tegaklah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang budak memberikan nasihat yang lurus, nasihat yang diinginkan dengannya perbaikan ketakwaan kepada tuannya, tentunya ini adalah perkara yang terpuji. Terlebih lagi tuannya memang pantas untuk diberikan dan disampaikan nasihat kepadanya, karena dia menginginkan kebaikan yang ada pada tuannya. Dia tidak ingin tuannya terjatuh di dalam bentuk kesalahan, bentuk ketergelinciran. Dan ini merupakan dari salah satu sifat yang mulia dari seorang budak. Dia tidak berkhianat, yaitu dia tidak membiarkan tuannya tergelincir, tetapi dengan amanah dia menyampaikan nasihat kepada tuannya. Dan menyampaikan nasihat ini merupakan satu bentuk pelayanan terhadap tuannya. Satu bentuk pelayanan terhadap tuannya. Karena itulah, ketika dia melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang terpuji. Dan apabila dengan itu dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itu dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itu dia membenarkan, meluruskan dari ibadah-ibadahnya kepada Allah, maka dia telah melakukan dua amalan yang mulia, dua amalan yang besar, memberikan nasihat kepada tuannya, dan tentunya memperbaiki ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pantas dia mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan dua pahala. Wallahu a'lam bisawab. Kembali lagi kita mengatakan, nasihat menasihati adalah agama Allah atau fondasi yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita semua untuk saling nasihat menasihati, bagi kita semua untuk saling memberikan kebaikan dengan bentuk nasihat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berkata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abi Musa qala lahum Rasulullah, thalatha lahum ajran, rajulun min ahli alkitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Ada tiga golongan yang dia mendapatkan dua pahala. Demikian disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu darinya seorang dari ahlul kitab. Dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, dia beriman kepada nabi sebelumnya. Amana bi nabihi. Dia beriman kepada nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada nabinya sendiri. Jadi seorang ahlul kitab yang beriman kepada nabinya sendiri, nabi yang Allah utus kepadanya, wa amana bi Muhammadin, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beriman kepada nabi yang Allah utus kepadanya dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus beliau sallallahu alaihi wasallam setelah nabi tersebut, maka falahu ajran, maka orang ini mendapatkan dua pahala. Tentunya yaitu dengan dia beriman kepada kedua nabi Allah tersebut, di mana iman yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal abdul mamluk idza adda haqqa Allah wa haqqa mawalih wa fi riwayatin haqqa malikihi alladhi yumlikuhu. Seorang budak yang dimiliki oleh tuannya, apabila dia menunaikan hak Allah dan apabila dia menunaikan hak tuannya dan dalam riwayat hak pemiliknya yang memilikinya. Dalam golongan yang kedua demikian pula mendapatkan dua pahala, yaitu budak dia beribadah dengan baik dan benar kepada Allah, adda haqqallah, dia menunaikan dengan baik dan benar hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga menunaikan dengan sebaik-baiknya hak tuannya. Tentunya sebagaimana sudah disebutkan dari hak tuannya tadi, diberikan nasihat. Memberikan nasihat ketika tuannya membutuhkan nasihat. Diarahkan kepada kebaikan ketika tuannya mungkin didapati tergelincir. Tentunya dengan cara yang ma'ruf. Cara yang baik dan melihat bagaimana memberikan nasihat dengan cara yang ma'ruf. Atau bagaimana tata cara. Bagaimana aturan, adab ketika memberikan nasihat. Karena tentunya ini adalah tuannya. Demikian pula kita semuanya tentunya. Nasihat adalah fondasi agama yang kita saling nasihat-menasihati. Tetapi tentunya dalam memberikan nasihat-menasihati tidak luput bagi kita untuk melihat adab-adab. Melihat apa yang mesti kita lakukan dari adab-adab yang mulia dalam memberikan nasihat. Tidak semata-mata kita tidak memperhatikan adab-adab tersebut. Sekedar semata-mata memberikan nasihat. Karena yang seperti ini sangat dipastikan atau bisa jadi tidak diterima nasihat tersebut. Karena tidak memperhatikan adab, tidak memperhatikan tata cara. Atau dalam bahasa Arabnya tidak memperhatikan dhawabit. Sehingga seorang yang ingin memberikan nasihat mengerti kapan dia harus memberikan nasihat dan bagaimana caranya. Tidak semata-mata dia memberikan nasihat tapi dia tidak melihat apa yang ingin dia sampaikan dari nasihat tersebut dengan adab, dengan tata cara. Sehingga terjadi banyak di tengah manusia, mereka tidak mudah menerima nasihat karena yang memberikan dan menyampaikan nasihat tidak memenuhi cara yang tepat yang dibimbing oleh syariat, tentunya dengan melihat keadaan, waktu dan tempat, demikian pula tidak melihat siapa yang mau diberikan nasihat dengan kondisinya. Karena itu, nasihat pun banyak tertolak, wallahul musta'an. Sehingga seorang budak terlebih lagi, dia adalah budak yang dimiliki tuannya. Tentunya tuannya merasa bahwa dia lebih utama menasihati budaknya, mengarahkan budaknya. Karena itu budak tentunya bisa memposisikan dirinya kapan dia memberikan nasihat kepada tuannya. Yang dia lihat tuannya tergelincir, dia lihat tuannya telah terjatuh di dalam kesalahan, maka dia pun memberikan cara yang terbaik kepada tuannya. Sehingga apabila tuannya menerima, itulah yang diharapkan. Dan tetapi kalau tuannya tidak menerima dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang mulia yang telah dilakukan oleh budaknya, maka bagi budak tersebut tetap mendapatkan pahala. Dan tuan yang tidak menerima nasihat itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan hadis menguatkan bab ini tentunya, yaitu ketika seorang budak menasihati tuannya, demikian pekerja kepada pimpinannya, demikian pembantu kepada majikannya, Allahu ta'ala a'lam bisawab, dan siapa yang berada dari bawahan dengan status sosial, Allahu ta'ala a'lam bisawab, tentunya mereka bukan berarti tidak memiliki hak, tentunya mereka adalah orang yang juga memiliki hak untuk memberikan nasihat, namun mereka memberikan nasihat dengan cara yang utama, cara yang lebih baik, cara yang terbimbing. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullah, kita sambung hadisnya. Dan golongan yang kedua, wa rajulun kanat indahu amah yata'uha, dan seorang memiliki budak wanita. Karena budak wanita yang dia miliki, dia bebas mempergaulinya. Yata'uha. Kemudian fa'addabaha, dia membimbingnya, mendidiknya dengan bimbingan, dengan pendidikan. Fa'ahsana ta'dibiha. Kemudian dia memperbaiki bimbingannya, pendidikannya tersebut. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limiha. Kemudian dia mengajarkan kepada budak wanitanya ini dengan sebaik-baik pengajaran. Tsumma a'taqaha, kemudian dia memerdekakan budak wanita tersebut. Kemudian menjadi, tentunya setelah dimerdekakan menjadi orang wanita yang merdeka. Fatazawwajaha, kemudian dia menikahinya. Tuannya kemudian menikahi budaknya, karena kalau dia statusnya budak dan belum dimerdekakan, bagi tuannya cukup memilikinya. Dan dia bebas mempergauli daripada budaknya tersebut. Tetapi kalau dia menjadi wanita yang merdeka, maka tidak boleh, terkecuali tuannya menikahinya. Maka ketika dia telah menjadi wanita merdeka, telah dididik dengan pendidikan adab sebaik-baiknya, dibimbing dengan ilmu dengan sebaik-baiknya, kemudian dimerdekakan. Dan pemerdekaan ini adalah suatu pemulihan kepada budak wanita tersebut. Kemudian setelah itu dinikahinya. Dan ini juga pemulihan kepada budak wanita tersebut. Karena status budak kemudian menjadi merdeka, kemudian dinikahi adalah suatu keutamaan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Yang Allah berikan taufik kepada wanita tersebut. Maka siapa yang seperti ini? Siapa yang seperti ini? Dari yang memiliki budak wanita, maka falahu ajrani, bagi dia dua pahala. Bagi dia dua pahala. Tentunya inilah tiga golongan yang dikatakan mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya budak yang dimiliki, yang menunaikan hak-hak Allah dan kemudian hak-hak tuannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayatin ukhra anhu qala qala Rasulullah, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dari Abu Musa disebutkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al mamluk alladhi yuhsinu ibadata rabbih, budak yang dimiliki yang kemudian dia membenarkan, meluruskan peribadatannya kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, wa yu'addi ila sayyidihi alladhi farada alaihi minat ta'a wan nasiha, dan dia menunaikan apa yang sepantasnya kepada tuannya dari apa yang diwajibkan berupa ketaatan kepada tuannya dan memberikan nasihat kepada tuannya, maka dia mendapatkan falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babul abdi ra'in. Bab, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab budak itu adalah seorang yang juga akan dimintai, atau seorang pemimpinnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Bab budak itu adalah seorang pemimpin ra'in yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Qala rahimahullah, ani bi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah ibn Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kullukum ra'in, ketahuilah kalian semuanya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul, dan kalian semuanya adalah orang yang bertanggung jawab, an ra'iyatihi, terhadap siapa yang dia pimpin. Fal amirul ladhi ala nas ra'in, dan amir pemimpin ataupun gubernur, siapapun yang dikatakan pemimpin, ketua rombongan, kepala rumah tangga, dan seterusnya, yang dikatakan dia pemimpin. Fal amirul ladhi ala nas ra'in, dan amir yang dia memimpin manusia, dia itu adalah pemimpin tentunya. Wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Warrajul ra'in, dan seorang adalah pemimpin, ala ahli baitihi, ala ahli baitihi, terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ul ar-ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa yang dipimpinnya. Wa abdur rajul, Dan dalam riwayat, khadim, ra'in, ala mali sayyidihi. Dan budak seseorang, dalam keterangan riwayat, khadim, pembantu. Dia itu adalah ra'in, pemimpin, ala mali sayyidihi, terhadap harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu. Dan dia akan ditanyakan terhadap kepemimpinannya dengan harta tuannya. Wal mar'a ra'iyah fi baiti zawjiha. Dan wanita merupakan pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ula. Dan dia akan ditanyakan nantinya dengan apa yang dia, atau dia akan ditanyakan terhadap apa yang dipimpinnya, atau dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Hadis ini secara umum menunjukkan bahwa setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin terhadap siapa yang dia pimpin. Karena itu, setiap kita tidak akan luput dan tidak akan lepas dari pertanyaan siapa yang kita pimpin, bagaimana yang kita pimpin. Tentunya akan ditanyakan yang berkaitan dengan hak-hak, berkaitan dengan tanggung jawab, dan berkaitan dengan urusan-urusan mereka dalam perkara ukhrawi mereka, dalam perkara maslahat mereka, dan tentunya pula dengan apa yang nantinya kita biarkan tanpa kita peringatkan dari perkara yang mungkar yang terjadi pada mereka. Wallahul musta'an. Amir sudah jelas tadi kita katakan, dia pemimpin atau yang memiliki wilayah, atau setiap pemimpin. Dia itu adalah pemimpin atau yang memiliki wilayah, atau dia itu adalah setiap pemimpin. Karena demikianlah yang dikatakan Amir. Yang pertama, dia adalah pemilik wilayah, khalifah atau Amir Mukminin atau Amir Al-Bilad, gubernur, dan seterusnya, presiden, raja, dan siapa saja yang dikatakan pemimpin. Dari pemimpin yang terbesar sampai kepada pemimpin yang paling rendah. Suami terhadap rumah tangganya, istri terhadap harta suaminya, demikian budak terhadap harta tuannya. Mereka itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu tidak boleh dia melepaskan dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang telah dibebankan di pundaknya dari kepemimpinan terhadap apa yang dia pimpin. Misalnya budak, dia mengatakan, ya itu kan punya tuan saya tidak ada urusan, saya tidak mau tahu. Tidak demikian, dia adalah budak yang diperintahkan menjadi pemimpin terhadap harta tuannya. Artinya, dia betul-betul menjaga. Dia betul-betul menunaikan. Dia betul-betul menempatkan. Dia betul-betul memposisikan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi harta tuannya. Tidak dia semena-mena, tidak dia memberikan kepada yang lainnya tanpa perintah tuannya, tidak pula dia lalai, tidak pula dia abai, membiarkan begitu saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga Kalau kita menyadari bahwa kita semuanya adalah pemimpin, tidak akan ada yang tersia-siakan. Tidak ada yang nantinya terbengkalai. Dan tidak ada yang nantinya berantakan. Tetapi semuanya teratur. Semuanya diatur. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang seharusnya kita camkan. Kalau budak saja dikatakan pemimpin, maka kita yang bukan budak, kita juga adalah pemimpin terhadap siapa yang kita pimpin. Yang semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian, tentunya kalau kita dikatakan memimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau seandainya kita telah menempatkan dengan benar kepemimpinan kita sesuai dengan tempatnya, tentunya sesuai dengan relnya, maka kita pun juga akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar dari baiknya kepemimpinan kita. Baiknya pengayoman kita. Baiknya pertanggungjawaban kita. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Atau sebelumnya, kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi ini, atau apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau betul-betul menyusun atau bagaimana beliau betul-betul menyampaikan dengan tersusun dan tertata sehingga tidak ada yang luput sedikit pun dari bentuk kepemimpinan yang beliau bimbingkan. Ini semuanya adalah bimbingan Allah, wahyu dari Allah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas dalam riwayat sempat dinukilkan wal rajul fi mali abihi, dan seorang juga pemimpin kalau dia belum memiliki keluarga, kalau dia belum memiliki anak dan istri, seorang menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap harta ayahnya. Karena selama dia masih menjadi anak dan masih bersama orang tuanya di bawah kepemimpinan ayahnya, dia bertanggung jawab terhadap harta bapaknya. Yaitu apa yang bapaknya memberikan kepadanya dari harta, dia tidak boleh berfoya-foya, dia tidak boleh berhura-hura menghamburkan harta tersebut, karena itu adalah harta ayahnya, dia harus bertanggung jawab. Dia harus menempatkannya dengan baik dan benar. Dia harus memberikan pertanggungjawabannya. Karena itu, tidaklah anak menyia-nyiakan, tidaklah mereka melalaikan, tidaklah mereka bahkan berkhianat dengan apa yang orang tuanya telah memberikan kepadanya dari hak. Dia gunakan sebaik-baik hak tersebut. Dan dia pertanggungjawabkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jangan sampai dia mengatakan, ya itu kan harta ayah saya sendiri, bebas bagi saya, mau saya apain. Tidak demikian. Anak yang soleh, anak yang mengerti bahwa dia adalah milik orang tuanya. Demikian harta yang dia dapatkan adalah milik orang tuanya yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dia betul-betul menempatkan dengan sebaik-baik tempatnya. Dan ini berkaitan dengan para penuntut ilmu, maka dengarkanlah wahai para penuntut ilmu. Demikian agama ini membimbing kita dan mengatur kita. Agar kita betul-betul menghargai hasil upaya dan jeripaya dari kedua orang tua kita, secara khusus bapak kita yang telah memberikan demikian harta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jangan kita sampai melalaikannya, jangan sampai kita cuek dan tidak memperhatikan dan melepaskan tanggung jawab darinya. wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man ahabba ayyakuna abdan. Bab, bagi seorang yang dia suka dan menyenangi apabila dia menjadi seorang budak. Bab, bagi seorang yang suka dan menyenangi apabila dia menjadi seorang budak. Sebelum kita membaca keterangan ini tentunya, untuk kita kedepankan bahwa apa yang akan datang dari keterangan nanti secara ringkas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, bahwa bukanlah orang yang merdeka lantas ingin menjadi seorang budak. Tidak demikian. Tetapi yang diinginkan dengan bab, bahwasanya bagaimana seorang budak itu mendapatkan pahala, sehingga kalau sampai ada orang merdeka melihat pahala yang didapatkan seorang budak itu sangat baik, tentunya dia cemburu dan menginginkan kalau dia juga bisa mendapatkan pahala tersebut. Karena seorang cemburu dengan pahala yang didapatkan, kebaikan yang didapatkan oleh siapa yang diberikan kebaikan dan pahala tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperkenankan. Bukan berarti seorang merdeka ingin menjadi budak. Karena sebagaimana kita ketahui, orang merdeka itulah yang utama. Itulah yang lebih baik daripada keadaannya sebagai seorang budak. Namun, telah kita terangkan tadi, apabila seorang merdeka melihat apa yang didapatkan dari pahala dari seorang budak, sepertinya apa yang didapatkan ini lebih baik bagi budak tersebut, sehingga seorang merdeka juga ingin mendapatkan pahala tersebut. Wallahu a'lam bissawab. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-abdul muslim idza adda haqqa Allah wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Walladhi nafsi Abi Hurairah bi yadih, laula al-jihadu fi sabilillah wal hajj wa barru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, budak seorang atau budak muslim, budak seorang yang berislam atau budak seorang yang berislam, apabila telah memenuhi hak Allah dengan menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah, dan dia juga telah memenuhi hak-hak tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala ini tentunya bukan suatu yang remeh, suatu yang besar. Dia akan mendapatkan dua pahala. Ketika mendapatkan riwayat ini, karena Abu Hurairah yang meriwayatkan riwayat ini dari Rasulullah, ketika mendengarkan hal ini, kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwa Abu Hurairah yang berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, yaitu jihad di jalan Allah adalah ibadah dzarwatu samamil Islam, ibadah yang sangat tinggi, sangat mulia, kalau bukan karena jihad ini dan bukan karena haji, demikian bukan karena berbuat baik kepada ibuku, karena Abu Hurairah semata-mata hanya memiliki ibu, artinya dia tidak memiliki ayah lagi, dia hanya memiliki seorang ibu, tidak memiliki ayah lagi. La ahbabtu, maka aku senang mati an amuta sebagai seorang budak. Artinya kalau tidak karena nilai yang utama dari jihad, dari berhaji, dari berbuat baik kepada orang tua atau ibuku, atau keutamaan-keutamaan yang lain tentunya, keutamaan-keutamaan yang lain yang kalau dikerjakan mendapatkan keutamaan yang itu dilakukan oleh orang yang merdeka, kalau bukan karena itu, aku senang menjadi budak, karena budak dengan dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menunaikan hak tuannya, dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Inilah yang kita katakan tadi. Inilah yang kita terangkan tadi. tentunya mendapatkan pahala yang besar. Bukan dengan arti kata dari merdeka menjadi ingin menjadi seperti menjadi sebagai seorang budak. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi tentunya ini juga sebagai bentuk penghibur kepada para budak yang dimiliki oleh tuannya. Bagi mereka hendaknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena kita semua diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tidak dibedakan, semua kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Kemudian karena mereka adalah budak untuk menunaikan sebaik-baik hak tuannya. Sebaik-baik hak tuannya. Maka ketika itu, dia mendapatkan dua pahala dan dia tentunya mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jangan dengan keadaannya budak, bahkan dia mendapatkan dosa, bahkan dia bermaksiat, bahkan dia tidak beribadah, bahkan dia menjadi seorang yang berada di bawah seterusnya dengan tentunya ketidakmerdekaan, dengan kesengsaraan, tidak bahagia dengan peribadatan kepada Allah, dan demikian tidak dicintai dan tidak disayangi oleh tuannya. Wallahul musta'an. Karena dia budak yang melalaikan, bahkan budak yang melanggar atau melakukan i'tida, melakukan perbuatan permusuhan melampaui batas terhadap hak-hak tuannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Sehingga itu, bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan kita masing-masing. Bagaimana kita telah diberikan keadaan yang lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah orang merdeka. Tidak ada di antara kita yang menjadi budak. Kecuali kita adalah budaknya Allah subhanahu wa ta'ala, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang merdeka, tentunya dengan kedudukan. Kita adalah hamba yang dimerdekakan oleh Allah. Maka kita bukan malahan kalah dengan para budak, tetapi kita benar-benar bersungguh-sungguh menunaikan ibadah kepada Allah, menunaikan ketaatan kepada Allah. Kita tidak memiliki perbudakan. Dan kita tidak dimiliki dengan perbudakan. Kita adalah orang merdeka dan dimerdekakan oleh Allah. Ini adalah satu keutamaan yang besar. Yang sepantasnya sangat kita syukuri kepada Allah. Sangat kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai seorang hamba, kita tunaikan, kita realisasikan, sehingga tentunya pula dengan itu semua kita mendapatkan berbagai macam bentuk keutamaan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Untuk sementara waktu, ini yang bisa kita ambil dari kajian Adabul Mufrad. Dan kita akan melaju pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya nantinya. Dari kajian Sabtu Ahad, kembali kepada kitab-kitab kita. Dan insyaAllah kajian tematik, kita nantinya bisa melihat waktu dan kesempatan. Kapan kita menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari ini dan di hari-hari yang mendatang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keadaan kita normal kembali dan mengangkat wabah dan musibah yang Allah berikan sebagai ujian dan cobaan kepada kita semua orang-orang yang mengaku beriman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikannya, hikmahnya yang besar terhadap semua ini, dan memberikan pahalanya dengan apa yang kita dapatkan, dan kita sabar terhadapnya dan berihtisab padanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dan terakhir kita mendoakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada mereka, memberikan rahmah kepada mereka, dan mencurahkan kebaikannya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pula memberikan kebaikannya, hidayahnya, dan perbaikannya kepada para pemimpin kaum muslimin, kepada mereka para pemimpin kaum muslimin. Dan mudah-mudahan pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan anugerah kepada mereka untuk berjalan selalu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri-negeri kaum muslimin negeri yang aman, tentram, lagi sentosa dan makmur. Mudah-mudahan Allah mendatangkan dan menurunkan barokahnya dari atas langit dan dari permukaan bumi kepada negeri-negeri kaum muslimin, dan secara khusus negeri yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan Allah menyegerakan mengangkat wabahnya, musibahnya yang sekarang Allah menimpakannya kepada kita semua. Dia maha berkuasa, dia maha mengatur. Innahu waliyuna wal qadir alaina. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.